Thank you. 刺さるな。Ayana tinggal lamunan, anu panggi lebah tanjakan.

nampo gusti gagat akin halina gus endah ke ayat wana mo jang donso no matati ke sono hati sa hawai no nampo gusti gagat akin halina kenang ta si urang sunda hey mo jang donso no matati ke sono kenang ta si urang sunda hey mo jang donso no matati ke sono rumah sore di Banjaran, ikwe jadi sorean, di susu tas sorean, ayah di Pangalengan, di Banjaran di Pera, di sorean Epa, di Pangalengan Eti, asli nama Uti. Gelis gula osok kabobodo, ah. gajah manjer bedil sundut harita. Right. anjun ngaleos ngabubukin durian biru asa nunggelis hate mararingin setak anjun ninggalkan ngara rajik cinta urang pikiran baluung pinuh keemutan segala rasa kebawa anjun separuh nyawa miluka anjun nikmat nahiru nungitu nyesa teing rasa segala rasa pahit sare gulang guling hese